Ruhani Iman dan Jasmani Ihsan, sebuah esai MH Ainun Najib. Cakrawala yang jauh tanpa sayup-sayup. Sejak hari-hari awal wilayah Lailatul Qadar, mestinya kita telah sampai pada puncak penghayatan kita masing-masing atas makna dan pengalaman puasa. 3 hari terakhir puasa bulan Ramadan merupakan saat cooling down untuk menapaki suatu kelahiran baru dari kepribadian kita masing-masing. Semacam melungsungi atau ngelungsungi. Puasa adalah suatu proses perjuangan untuk memperoleh diri yang baru, kemakhlukan yang baru. Diri spiritual atau diri ruhani kita tetap sama, karena ia bersifat baqa atau permanen. Tetapi diri dunia atau diri kemanusiaan kita menjadi baru. Di dalam tradisi Idul Fitri, kebaruan diri itu dilambangkan oleh pakaian baru. Waktu kecil aku menjengkelkan ayah dan ibuku, karena setiap datang hari raya, selalu aku sengaja memakai pakaian yang terburuk. Semua teman-temanku pasti berangkat sholat id dengan baju baru, sarung baru, peci baru yang dianggarkan khusus orang tua mereka masing-masing. Dan memang itulah salah satu tanda utama kebudayaan hari raya. Beribu siang, beribu, beribu. Setahun dua tahun, orang tuaku memang pusing melihat sikapku yang anarkis dan radikal. Yang kupamerkan justru pakaian yang paling lama dan paling buruk. Ku sendiri juga tidak sepenuhnya paham kenapa aku lakukan kecenderungan itu. Aku belum mampu berpikir jauh karena aku masih kecil. Aku pilih itu hanya berdasarkan rasa, intuisi, atau semacam dorongan entah apa dari kedalaman hatiku. Aku hanya tahu bahwa sejak kecil memang aku merasakan menyimpan semacam rahasia di dalam jiwaku. Sampai hari ini, aku belum mengerti persis apa sebenarnya rahasia itu. Melalui penghayatan hidup dari periode ke periode berikutnya dalam perjalanan usiaku, bisa sedikit-sedikit kuurai. Tapi sesungguhnya masih misterius, dan aku selalu dalam situasi menunggu dan menunggu entah apa yang kutunggu. Sudah pasti aku bukan orang suci yang menunggu perintah Allah untuk melakukan misi tertentu dalam sejarah. Mungkin aku sekedar kelopak bunga yang menunggu firman-Nya untuk mekar pada suatu pagi, menunggu ayat-Nya untuk menyebarkan bebauan pada menit-menit tertentu, dan kemudian menunggu perintah-Nya untuk kuncup kembali, mengurung layu, dan akhirnya tanggal menyatu dengan debu. Cakrawala yang jauh tanpa sayu. Ada suara-suara yang memanggil namamu. Dalam hal pakaian terburuk itu, orang tuaku akhirnya mengajakku diskusi di saat-saat awal aku nyantri di pondok. Aku sempat mengemukakan, aku sengaja berpakaian terburuk ketika hari raya agar aku ingat bahwa yang seharusnya ku perbaharui adalah ketulusan hatiku, kejernihan pikiranku, keteguhan mentalku, kebenaran akhlakku, serta kemanfaatan sosial setiap perilaku. Dan lagi, siapa berani mengatakan bahwa pakaianku ini tidak baru? Memang ini kain lama, tapi pandangan dan penghayatanku atas pakaian ini sekarang sudah menjadi baru. Maka setiap melakukan pekerjaan puasa, yang kuhayati adalah pengolahan diri, pada wilayah internal maupun eksternal. Kalau Idul Fitri tiba, aku harus menjadi manusia baru dengan kondisi batin yang baru serta dengan fungsi sosial yang juga baru. Baru dalam pengertian yang lebih baik, lebih berkembang, lebih bermanfaat. Memanggil namamu, ada kandungan rahasia yang merindukanmu ditemani oleh sepi waktu. Kalau selama Ramadan engkau berhasil memproses pembaruan diri dan engkau melungsungi menjadi seseorang yang seakan-akan lahir kembali, maka kehadiranmu di tengah keluarga, di tengah lingkungan kerja, di tengah masyarakat, di tengah negara dan politik, di tengah khalayak dan kebudayaan, atau di tengah apapun saja, insya Allah akan juga baru. Sebagai Muslim, Islammu mendewasa. Pekerjaan puasa adalah memang metode untuk mendewasakan dan mematangkan. Islam itu jasmani dan ruhani. Jasmani Islam itu ihsan. Ruhani Islam itu iman. Ruhani atau iman adalah kondisi internal kepribadianmu. Jasmani atau ihsan adalah peran dan integritasmu di tengah lingkungan kehidupan. Kedewasaan keislaman dan kepribadian kita adalah tatkala keteguhan imanmu memperkukuh dan memperluas manfaat sosial kehadiranmu, serta ketika keterlibatan sosialmu juga sekaligus dan memperjernih imanmu. Keduanya bersifat simbiose mutualistik. Keduanya saling menumbuhkan, saling menggali manfaat. Kalau sesudah Ramadan tak ada perubahan apa-apa dalam kehidupan sosial, maka puasa kita mungkin hanya bermakna lapar dan dahaga, tak lebih.